السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله. Pemirsa ANTV yang saya hormati rahimakumullah. Jumpa lagi dengan saya Taufik Rahman lewat sebuah acara yang betul-betul kita nantikan, cahaya hati, yang mudah-mudahan wasilah cara cahaya hati ini betul-betul Allah transfer petunjuk hidayah ke dalam hati kita, sehingga kalau hati kita sudah betul-betul tenteram, semuanya jadi enak dan tenang. Nah pemirsa, pada pagi ini sebelum saya melanjutkan kalam lebih jauh, ingin rasanya mengawali pada perjumpaan kita ini, saya menghadiahkan sebuah pantun buat pemirsa. Mudah-mudahan juga ya, jadi doa buat kita semua. Dari Madinah, Kopea Haji dari Madinah, buat oleh-oleh orang Jakarta. Pemirsanya gak apa-apa ada di mana-mana, asalkan hati kita tetap saling cinta. Nonton warta berita di kampung Selipi, karena hidup tanpa cinta terasa sepi. Ya, dan juga pemirsa ANTV rahimakumullah, pada pagi ini saya di studio tidak sendiri loh. Sudah ditemani oleh ibu-ibu yang ada di sini, yang kalau bahas hati saya lihat insyaallah Allah Karim memetik daun kumpul di 50 ijah. Insyaallah pada kumpul di hatinya hati ustazah. Iya. Ibu-ibu ngomong dari mana nih? Dari Kuningan, Majlis Taklim apa? Cahaya Muslimah. Alhamdulillah pagi ini kita sudah bisa berkumpul. Mudah-mudahan ya, kumpulan kita pagi ini lewat program acara yang kita cintai cahaya hati selalu menjadi wasilah Allah memberikan berkah kepada kita. Amin ya Allah ya mujibah sa'ilin. Ibu mohon izin ya, saya bacakan Al-Quran ya. Mudah-mudahan juga pemirsa TV di rumah bisa menyimak dan mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Pemirsa yang saya hormati, pagi ini tadi saya telah bacakan salah satu ayat suci Al-Quran tertera pada surah Hud ayat ke-6, di mana Allah Ta'ala berfirman lewat bahasa Qur'annya, wama min dabbatin, dan tidaklah segala apa, segala makhluk Allah yang melata di muka bumi ini, illa alallahi rizquha, melainkan kesemuanya Allah telah siapkan rezeki buat mereka. Nah, sesuai tema kita pagi ini, menarik nih ibu-ibu, tema kita adalah menggapai rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa orang Jakarta, ikan mas koki berwarna-warna. Kalau ada rezeki, ya kemana-mana. Nah, pemirsa ANTV yang saya hormati, pagi ini kita akan membahas tentang rezeki. Tentunya, ya rezeki kalau diartikan secara global, secara universal, kita dambah ilmu rezeki bukan ibu? Suami ibu gajinya naik atau dapat bonus rezeki bukan? Anak lulus sekolah rezeki bukan? Ibu juga semua keluarga pada sehat rezeki bukan? Suami kawin lagi? Enggak. Oh, maaf, enggak salah jawab. Nah, tentunya bukan rezeki. Nah, singkatnya kalau bicara rezeki, sesuatu yang betul-betul membawa kenikmatan, kenyamanan, ketentraman, itu adalah rezeki. Nah, tentunya siapa yang enggak pengen sih, kita hidup selalu kan inginnya menjadi hamba Allah yang iman kita betul-betul mantap dan semuanya tenang. Nah, pemirsa ANTV rahimakumullah, tentunya banyak ya cara-cara untuk mengetahui rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tadi yang saya sebutkan tuh, atau mungkin banyak lagi insya Allah yang tadi tidak tersebut, yang tersirat, yang termasuk bagian daripada rezeki. Di antaranya banyak sekali cara-cara itu. Di antaranya Nabi mengajarkan untuk menggapai rezeki. Apa di antaranya? Bisa memperbanyak bangun malam tahajud, rezeki Allah permudah. Di antaranya lagi, mana lagi? Ya, untuk mendapatkan rezeki dari Allah yang segalanya sifatnya kenikmatan, ketenangan, kenyamanan. Apa? Anak berbakti sama orang tua. Tuh, proses menggapai rezekinya Allah. Mana lagi di antaranya kita gemar mengeluarkan infak sedekah yang sifatnya bukan hanya zakat untuk menarik rezeki. Mana lagi di antaranya juga mereka yang gemar apa melaksanakan dawam sholat duha, juga salah satu cara untuk menggapai rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa juga hadirin, pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, ya tentunya kita ingin mendapatkan rezeki, tambah ilmu, tambah harta, tambah ketenangan dalam hati kita. Nah, tadi saya sebutkan banyak di antaranya. Nah, tinggal kita pilih mau mana yang kita dawamkan. Ya, ala bisa karena biasa. Nah, tentunya juga jangan ada yang melapor, Ustaz. Katanya dawam duha itu betul-betul bisa menerbisi. Iya, Ustaz, kalau saya duha udah rajin banget, setiap dua paling dikit lapar rokat, kok kenapa rezeki saya masih serat? Saya tanya, udah berapa lama ibu? Baru seminggu, Ustaz. Baru seminggu, jangan lapar dulu. Ya, singkatnya, ya perbuatan yang paling Allah suka dari yang tadi saya sebutkan, yang betul-betul ada kedawamannya, ada betul-betul kerutinitasannya. Banyak lagi hal-hal yang untuk kita bisa menggapai rezekinya Allah, tentunya masih kita bersama di Cahaya Hati, tentunya pemirsa jadi rumah, ingin tahu lagi lebih dalam, lebih banyak, insya Allah, apa dari pasar minggu kita ke Cikini, kita tunggu yang setelah ini. Pemirsa Antv yang saya hormati rahimakumullah, masih bersama saya Taufikur Rahman, tentunya ke pasar ikan bareng Nyonya. Kita lanjutkan pembahasannya. Nah, kalau tadi telah saya sebutkan ada beberapa cara ibadah kita pada Allah dengan asbab demikian, insya Allah ya apa namanya, Allah Maha Rahman Maha Rahim, bahkan Allah mungkin luaskan lagi rezeki kita. Di antaranya lagi apa, banyak berpuasa sunnah. Ya, itu juga menjadi wasilah. Tentunya cuma dari yang tadi saya paparkan, dari bangun malam, kemudian berbakti sama orang tua, juga dawam duhanya, ya kemudian juga puasa sunnahnya, sedekah jariahnya. Tentunya ya dari amalan-amalan ibadah yang istimewa semua ini, yang betul-betul ada mudawamahnya, ada kerutinitasannya, ada betul-betul kontinunya. Karena ya mohon maaf Ustaz, sedekah katanya Ustaz kan tabassum muka ala wajhi akika sedekah, senyummu terhadap saudara kamu adalah sedekah. Ustaz, saya saban hari udah sedekah terus, oh rezeki saya tetap seret. Saya tanya, emang yang gimana sedekahnya? Saya sedekah cuma modal senyum doang. Kalau pengen dapat yang lebih dari yang apa yang kita harapkan, ilmu gampang mudah untuk nambahnya. Nah, itu juga rezeki gimana suami urusannya betul-betul min haitsu la yahtasib, dapat rezeki yang dari enggak disangka-sangka. Tentunya juga ya Allah ukur gimana ya tanaman yang kita laksanakan, maksud ibadah kita laksanakan. Kalau pengen dapat cakap ya jangan mancingnya pakai cacing tanah. Modal dikit belilah yang namanya ya udah kan gitu. Nah, pun juga begitu yang namanya ibadah, silakan. Tapi insya Allah saya jawab ya secara objektif, ketika kita laksanakan tadi dawam sama orang tua untuk berbakti, dawam bangun malamnya, dawam duhanya, dawam puasa sunnahnya, dawam juga yang namanya itu ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, insya Allah pasti ya Allah ya Rabbi, pasti ketentraman hati, ketenangan dalam rumah tangga, digampangkan dalam urusan rezeki, insya Allah terbuka semuanya. Nah, dari yang tadi saya paparkan, dari yang beberapa hal tadi saya sebutkan, mungkin dari ibu-ibu yang bersama saya di sini ada hal-hal yang mau ditanyakan, dipersilakan pertanyaannya. Pak Ustaz, saya ya. Ibu Ita dari Majelis Taklim Cahaya Muslimah ingin bertanya. Ada seorang kerjanya itu di restoran barat, Pak Ustaz. Di situ kan banyak minum-minuman yang beralkohol, yeah. Terus banyak-banyak makanan juga yang istilah kata enggak halal, Pak Ustaz ya. Betul. Dia sedangkan dia niatnya kan ingin mencari rezeki yang halalan atau iban. Betul. Terus dia sering mendapatkan uang tip dari yang dari makan-makan atau minuman seperti itu. Itu lari rezekinya itu larinya termasuk halal atau tidak, Pak Ustaz? Iya. Yeah. Kepada kita yang bertanya, juga pemirsa Antv yang ada di rumah, jawabannya ya walaupun pahit harus saya katakan secara objektif. Yang namanya hal-hal yang diharamkan oleh agama, ya penjualnya ba'yuha wasyaribuha, kalau yang meminumnya tuh, pun juga yang menempatkan tempatnya, semuanya adalah haramun. Ya. Nah, di sini kita harapan kita ingin jadi anak kita yang soleh dan solehah, tapi ngasih makannya yang demikian. Jadi begitu Bu Ita ya. Paham di pertanyaan saya, jawabannya. Nah, jadi jelas ya, walaupun pahit saya katakan, ya penjualnya, peminumnya, yang mengantarkannya, yang memberi tempat, ketika itu adalah hal-hal yang betul-betul diharapkan oleh agama, semuanya adalah haram. Sehingga kadang-kadang orang sekarang jadi alasan, Ustaz, kalau enggak gini, Al-Quran menyuruh surah Al-Jumu ayat 10, wa ya idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardh. Kata Quran menyuruh tuh surah Al-Jumu'ah ayat 10, ketika kamu kelar sholat, gitu kan, jadi sholat aja di atas sejadah gak bagus. Apa? Fantasiru fil ard, silahkan ya bertebaranlah di muka bumi Allah. Sampai kalau boleh kita meminjam bahasa Nabi, Nabi memberikan analogi, kamu ambil pelajaran dari yang namanya seekor burung yang dia keluar dari kandangnya dalam keadaan tembolok yang kosong, tapi begitu sore pulang daripada tempat dia keluar sampai ke tempat tandanya lagi, bitonan, dalam kondisi tembolok yang kenyang. Boleh dikatakan usaha dulu, coba. Jangan langsung mulai saja. Makanya ketika di dalam sejarah ada Umar bin Khattab, ketika melihat pemuda yang dari mulai sebelum subuh udah ada di masjid, kemudian juhur Umar bin Khattab ke masjid juga masih di masjid. Tadinya ketika subuh Umarnya salut, ini siapa kok hebat, masih muda tapi sebelum subuh udah di masjid. Begitu juhur, Umar nanya lagi, ini pemuda yang tadi pagi? Iya ya Umar. Begitu asar dipanggil, ya pemuda, sini, kata Umar, ada apa? Tuhan gak bakalan menurunkan ujian emas dari langit. Kamu pengen kaya, jangan cuma minta doang pada Allah, upayakan, usahakan baru. Nah, caranya gimana? Kalau bisa dengan jangan cara yang seperti yang tadi, masih banyak insya Allah. Gak ada alasan, oh Ustaz kalau gak gini, enggak. Insyaallah Allah menyebutkan tadi surah Hud ayat 6, Allah menanggung semua rezeki makhluknya yang ada di muka bumi. Begitu ya. Ada lagi gak nih yang mau bertanya? Silakan Ibu. Ayo. Saya Yusnia Pak Ustaz ya. Dari Majlis Taklim Cahaya Muslimah. Saya ingin bertanya, rizki seorang istri, dia mencari nafkah, apakah itu ada hubungannya dengan uang suami? Uang suami adalah uang istri, dan uang istri adalah uang istri. Apakah menurut Islam itu benar atau bagaimana? Ya, pertanyaan yang sangat menarik pemirsa. Ini pertanyaan dari Ibu Menyapa Majlis Taklim Cahaya Muslimah yang kedua sangat menarik. Tentunya kita tahu kan, pengen tahu jawabannya. Insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan. Kita jawab pertanyaannya. Pemirsa TV yang saya hormati rahimakumullah, masih bersama saya Taufikur Rahman, masih di acara Cahaya Hati. Baik, saya akan jawab pertanyaan tadi dari salah seorang ibu yang bertanya, apakah uang istri termasuk uang suami? Ketika perempuan, misalkan seorang istri, mendapatkan jatah dari suami nih tiap bulan nafkah, lantas dari uang belanja ada yang lebih, yaitu udah uang istri, silakan mau ditabung ya, mau diberikan kepada orang tua, itu silakan, itu betul-betul jatah seorang istri, haknya, silakan, nggak apa-apa. Atau ada lagi, misalkan perempuan ini wanita karir, gitu kan, kalau tadi yang saya bicara dalam konteks yang menerima pemberian dari suami. Kalau sekarang wanitanya betul-betul memang mencari, lagi ngetan zaman sekarang kan, gitu. Iya, gitu. Yang perempuan-perempuan wanita karir, bahkan kadang-kadang begitu lebih banyak penghasil dari istri. Tuh, ya nggak sedikit ya. Tapi bukan perempuan yang di sini, bukan. Yang suami dipandang sebelah mata. Paling lebang ada uang, abang bersayang ada uang, gue tendang kan gitu. Taufiqullah menarik. Ya, nah, benar nggak begitu? Singkatnya ketika seorang istri yang sudah mencari nafkah juga membantu suami dan suami ridho, tolong banget. Ya, jangan merasa bangga, jangan merasa sombong. Karena hakikatnya rezeki yang seandainya seorang perempuan yang karirnya betul-betul melonjak, betul-betul meningkat sehingga penghasilannya melebihi daripada penghasilan suami, jangan sombong, jangan bangga. Karena hakikatnya itu rezeki yang Allah berikan buat keluarganya juga, buat suami juga, buat anaknya. Cuma Allah berikan wasilahnya lewat istri. Nah makanya buat pemirsa TV yang ada di rumah, juga buat para ibu kita semua, tolong jangan merasa bangga. Hey suami, mentang-mentang misalkan rezekinya udah berapa berkah luas, lupa dulu lagi susahnya. Tuh, neko-neko akhirnya kan? Atau sebaliknya, tetap yang namanya berumah tangga itu rezeki yang Allah anugerahkan, semua adalah rezeki buat keluarga semua. Nah juga makanya tadi kalau saya sebutkan ada beberapa wasilah, silahkan di mana yang kita mau dawamkan. Yang namanya sedekah jelas-jelas as-sadaqah tajlibu rizqo, yang namanya sedekah menarik rezeki. Berbakti sama orang tua sampai ya boleh dikatakan ya Quran menyebutkan Uwais al-Qarni saja sampai pernah Abu Bakar dan Umar suruh minta doain kepada Uwais al-Qarni. Kenapa? Karena anugerah rezeki Allah berikan sebab dia berbakti menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah untuk dia buatkan haji. Asbab apa? Menaik rezekinya dengan cara bakti sama orang tua. Atau bangun malam. Ya. Ibu kita kadang-kadang malu kalau Umar bin Khattab bangun malamnya. Dalam setiap bangun malam ketinggalan tidak tahajud semalam, mampu mengganti sampai 200 rakaat. Bisa Bu? Pemirsa TV di rumah bisa? Ya, kru-kru gimana? Ya, boro-boro 200 rakaat. Ada lima waktu aja melintir. Ya, tapi bukan sini, bukan. Ini bukan di luar. Tuh, ya, Utsman bin Affan dalam menggapai rezeki dari Allah. Oh, jangan dilihat enaknya aja jadi Amir Mukminin. Mana diantaranya setiap malam gak pernah lewat di mana sholat sunnahnya gak kayak ibu-ibu sampai berakat rokaat. Dia cuma dua rokaat tapi hebatnya setelah satu rokaat, setelah Fatihah mampu menghabiskan 15 juz daripada Al-Quran. Rokaatani khutbul Quran, dua rokaat khutam Quran. Ibu dapat sehari 15 juz. Kenapa ketawa ibu? Ya, justru minuman kali. Ya, singkatnya begitu upaya mereka. Nah buat kita, ya silahkan tinggal pilih apa mau dawam duhanya, apa mau dawam makanya. Kalau kadang-kadang kan ada nanya, misal Ustaz gimana sih kalau ngapal biar cepet? Kan ilmu dapat ibu rezeki loh. Ya kan Ustaz, kenapa sih? Nah di sini makanya buat kita, buat adik-adik juga saya yang ada di rumah ingin betul-betul menggapai rezeki ilmu pengetahuan yang luas, tolong. Pernah hal ini kejadian dialami oleh Imam Syafi'i ketika melapor kepada Imam Waqi. Kata Imam Syafi'i, sakautu ila Waqi, aku datang kepada guruku Imam Waqi. Apa? Tentang jeleknya hafalanku. Maka dia mengingatkan supaya apa? Betul-betul menjauhkan daripada perbuatan maksiat. Itu pun cara untuk menggapai rezeki. Ibu paham ini yang kita jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah mari kita akhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, walaupun menarik bahasan kita, kita akhirnya membaca doa. Astagfirullahaladzim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rizukna fahman nabiyyin, ya Allah berikan rezeki kepada kami mendapatkan kepahaman dari para nabimu. Allahumma grina bil ilmi, ya Allah berikan di mana kayakan kami dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Allahumma fakhir lisanana, bersihkan lidah kami ini ya Allah minal kizbi wan nifaq, daripada sifat dusta dan kena penyakitnya orang-orang munafik. Birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang saya hormati, akhirnya saya Taufiqur Rahman, mohon maaf ikan belanak ikan bandang kalau dalam tutur kata saya tadi banyak kurang enak, mudah-mudahan enggak pada gerendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.